masa hidupku tak seperti yang ku inginkan. Terhampar begitu banyak warna kelam sisi diriku, seperti yang mereka tahu, seperti yang merasa disuruhkan kenyataan menuntut diriku dan tak sanggup ku melawan. Butakan mataku semua tentang keindahan, mampu mataku pun menantang sendiriku. Temu kenyataan itu pahit, kenyataan itu sangatlah pahit. Aku merasa disudutkan kenyataan, menuntut diriku dan tak sanggup melawan. Takkan mataku semua tentang keindahan, menggugah takutku menantang sendiriku. Temui cinta, lepas